mesti terlanjur dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Segalanya adalah dia di atas segalanya. Anak menceri-ceri, asap panas membakar, lar dan badai menyapu bersih. Bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang gila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan. Masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Padanya du-du-du-du-du du-du-du-du. Berusahalah agar dia tersenyum. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du.